Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana fi din wa akhwati fillahi rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini di majelis yang mulia, yaitu majelis ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, sehingga kemudian kita pun mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan seputar salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Setelah kita baca pula keterangan dari ulama tentang kesepakatan bahwa tidak boleh sholat tanpa membaca Al-Quran. Sengaja maupun lupa. Ya, menunjukkan satu perkara yang harus di dalam sholat. Ketika berdiri sholat untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa yang wajib dibaca di dalam sholat? Yang wajib dibaca dan merupakan rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Dalam sholat apapun, dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, bagi siapapun, bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendirian, wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ketika dia berdiri. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwa membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab atau bi umil kitab. Hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La solata, tidak ada solat, tidak sah solat, tidak sekedar tidak sempurna, tapi tidak sah. Dan di sini disebutkan solat secara mutlak, secara umum, berarti solat apa saja. Ya, liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca bi umil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Tidak sah salat apapun jika orang yang melakukannya itu tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Dan ini pun berlaku dalam salat yang dikeraskan bacaannya maupun dalam salat yang tidak dikeraskan bacaannya. Sama. Ya. Telah kita sebutkan dalilnya yang menunjukkan hal ini. Benar Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Ini menunjukkan berkaitan dengan sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya. Bersabda Nabi ini berkaitan dengan sholat yang dikeraskan bacaannya. Jangan-jangan kalian membaca surat di belakang imam kalian. Maka para sahabat menjawab, iya, benar wahai Rasulullah. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Man la taf'anu illa bi umil kitab." Janganlah kalian lakukan hal itu kecuali dengan surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Fatihah maka bacalah. Ya. Dalam salat jamaah. Ya. Dalam salat jahriyah. Maupun nanti dalam sholat sendirian juga masuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian telah kita mengetahui tentang bahwa surat Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun sholat, maka jangan sampai kita meninggalkan dari membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri sholat. Janganlah kita lalai dalam sholat. Nanti pikiran membayangkan kemana-mana, lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, kita baca dalam kitab, berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa tasyahudul akhiru, dan tidak wajib dari rukun-rukun salat kecuali tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tasyahud akhir termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Demikian pula duduk tasyahud akhir. Itu pun termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Dan ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa tasyahud akhir itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Dawud Al-Zahiri, dan pendapat sekelompok salaf. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Adapun duduk, julus, duduk Tasyahud akhir itu pun termasuk rukun. Berdasarkan hadis-hadis yang telah datang dalam hal ini dan juga berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana yang telah dinukil oleh An-Nawawi dan Ibn Hajar rahimahumullah. Ya. Jadi tasyahud akhir itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak boleh seorang meninggalkan dari tasyahud akhir. Boleh seorang meninggalkan dari tasyahud akhir. Kemudian apa dalilnya bahwa tasyahud akhir itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat? Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat An-Nasa'i atau rukun dan yang lainnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla ay faradu at-tashahhudu assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Kami dahulu mengucapkan sebelum diwajibkan at-tashahhud, kami mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Maka apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, la taqulu hakata fa inna Allahu wassalam, kalian jangan mengatakan hal ini, kalian jangan mengatakan demikian dalam tasyahud. Fa inna Allahu wassalam, karena sesungguhnya Allah adalah assalam. Lakin qulu attahiyatun lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Tapi ucapkanlah attahiyatun lillah wassalawatu wattayyibat sampai akhir dari bacaan tasyahud. Ya. Jadi di dalam hadis ini ada penyebutan sebelum difardukan tasyahud, menunjukkan setelah itu at-tasyahud, bacaan tasyahud itu diwajibkan. Ya. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa tasyahud itu termasuk rukun, termasuk perkara yang wajib. Ya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa tasyahud akhir itu tidak wajib, seperti pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa tasyahud itu tidak wajib. Ya. Adapun duduk sekedar untuk tasyahud itu hukumnya wajib menurut Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Tapi pendapat yang kuat insyaallah adalah bahwa tasyahud akhir dan juga duduk tasyahud akhir itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, yang tidak selayaknya ditinggalkan. Tidak sepantasnya ditinggalkan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang mengeraskan atau tidak mengeraskan bacaan tasyahud, Maka Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah berkata, ikhfa'u tasyahudi sunnatun inda jami'ihim wal i'lanu bihi jahlun wa bid'atun. Ikhfa'u tasyahud, ikhfa, tidak mengeraskan bacaan tasyahud itu adalah sunnah menurut seluruh mereka, menurut para ulama. Wa i'lanu bihi jahlun wa bid'atun. Adapun i'lan, terang-terangan mengeraskan bacaan tasyahud itu termasuk kebodohan dan perkara bid'ah. Ya. Dan perkataan Ibnu Abdul Bar ini semakin diperkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam riwayat Abu Dawud, dan riwayat ini sahih, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, minas sunnati ayyakh fa'at tasyahudu. Termasuk sunnah adalah ayyakhfa at-tasyahudu, tidak mengeraskan bacaan tasyahud. Ini termasuk sunnah. Ya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tentang sigha tasyahud, lafad-lafad bacaan-bacaan tasyahud. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling afdal adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Apa tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud." Kafayi baina kafaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahud. Kedua tanganku berada di kedua tangan beliau. Kama yu'allimani as-surah minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku surat dari Al-Qur'an. Apa bacaan tasyahudnya? At-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadina salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Adapun Asy-Syafi'iyah berpendapat yang paling afdal adalah tasyahudnya Ibnu Abbas. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud. Kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Fakani yaqul, beliau berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah. Ya, di at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini adapun Al-Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya tasyahud yang afdal adalah tasyahudnya Umar. Tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Apa tasyahudnya Umar? At-tahiyatu lillah, as-sakiyatu lillah, at-tayyibatu shalawatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abadu wa rasuluh. Ya. Dari pendapat-pendapat ini, sebagian ulama ada yang menguatkan pendapat yang pertama, yaitu yang afdal adalah tasyahudnya Ibnu Umar atau tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi yang jelas apa? Selama tasyahud-tasyahud itu sahih dari Rasulullah, maka kita boleh mengamalkan semuanya. Iya. Hanya saja An-Nawawi rahimahullah pernah berkata, wa syadduha sihhatan bittifaqil muhaddisin hadis Ibnu Mas'udin summa hadis Ibnu Abbas. Kata An-Nawawi rahimahullah, dari hadis-hadis tentang seputar tasyahud yang paling sahih, yang paling sahih sekali menurut kesepakatan para ahli hadis adalah hadis Ibnu Mas'ud, kemudian hadis, baru kemudian hadis Ibnu Abbas. Ya. Jadi apa yang kita biasa baca dari bacaan tasyahud, apa tadi? Antahiyatulillah wa salatu wa tayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disebut tasyahud Ibnu Mas'ud. Itu kata An-Nawawi hadisnya paling sahih menurut kesepakatan ahli hadis. Ya. Hadirin rahimakumullah, kemudian tentang duduk tasyahud akhir, tata cara duduk tasyahud akhir telah berlalu, bahwa duduk tasyahud akhir duduk tasyahud akhir kalau dikatakan duduk tasyahud akhir berarti ini bagi sholat yang punya dua tasyahud. Jadi sholat yang mempunyai dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, maka untuk tasyahud akhir tata cara duduknya adalah duduk tawaruk. Yang paling afdal adalah duduk tawaruk. Ya. Yeah. Untuk sholat yang punya dua tasyahud, maka untuk tasyahud akhir duduknya dengan duduk tawaruk, dan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Ya. Yeah. Tata cara duduk tawaruk itu hukumnya sunnah. Ya, tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib sholat. Ya, itu barang siapa yang tasyahud akhir pada sholat yang terdapat dua tasyahud, dia duduknya tidak tawaruk, tetap sah sholatnya. Sebab duduk tawaruk itu hukumnya sunnah. Kemudian duduk tawaruk Duduk tawaruk itu ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama apa? Telapak kaki kiri berada di bawah betis kaki kanan. Kemudian telapak kaki kanan ditegakkan seperti yang biasa kita lakukan dalam tasyahud akhir. Jadi telapak kaki kiri berada di bawah betis kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Ya. Seperti yang biasa kita lakukan di tasyahud akhir. Ya. Duduk tawarung dalam tasyahud akhir. Cara yang kedua adalah apa? Sama seperti tadi, hanya saja apa? Kaki kanan, telapak kaki kanan itu dibentangkan ke arah kanan, berada di samping kanan. Jadi terbentang di kanan gini, tidak tegak, tapi apa? Membentang ke kanan. Seperti telapak kaki kiri yang di bawah betis membentang ke sana, ini telapak kaki kanan juga membentang ke sana, ke kanan. Miring ke kanan, tidak ditegakkan. Cara yang ketiga adalah telapak kaki kiri ditaruh di bawah paha, di bawah paha kanan. Telapak kaki kiri diletakkan di bawah paha kanan. Berarti kaki kiri, telapak kaki kiri itu berada di antara apa? Paha kanan dan betis. Jadi diselempit nih, selempit ya. Itu tiga cara duduk tawaruk. Ya. Terus posisi kaki kanan bagaimana? Apakah ditegakkan atau dibentangkan ke arah kanan? Kaki kanan dibentangkan. Kaki kanan dibentangkan, tidak ditegakkan. Ini cara yang ketiga tadi. Ya. Untuk posisi kaki kanan itu dibentangkan. Seperti cara yang kedua. Telapak kaki kanan dibentangkan seperti cara yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Jadi dibedakan antara apa? Sekedar duduk dengan apa? Tata cara duduknya. Kalau sudah duduknya itu hukumnya apa tadi? Duduk tasyahud akhir. Ruh, termasuk rukun sholat. Adapun tata caranya, iftirash atau tamaruk itu tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib sholat, tapi apa? Termasuk perkara yang sunnah hukumnya. Ya. Ini nanti duduk pada tasyahud akhir. Adapun untuk sholat yang hanya ada satu tasyahud saja, hanya punya satu tasyahud, tidak dua kali tasyahud. Jadi untuk sholat yang hanya sekali tasyahud, tidak dua kali tasyahud, maka duduk tasyahudnya adalah dengan duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash. Telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kiri dibentangkan di bawah betis kanan. Ya. Jadi sholat itu jumlahnya 2 rakaat atau mungkin 5 rakaat atau 3 rakaat. Yang jelas hanya sekali tasyahud, maka duduknya apa tadi? dengan iftirash, wudu iftirash, mungkin salat witir, salat witir. Tiga rakaat langsung, tiga rakaat langsung, kemudian salam. Maka duduk tasyahnya adalah dengan duduk iftirash. Mungkin salat witir dengan lima kali, lima rakaat sekaligus. Nanti duduk tasyahud akhirnya apa? Duduk tasyahudnya ya dengan iftirash. Iya. Adapun salat yang jumlahnya dua rakaat, tentunya dengan sekali tasyahud, ini pun sama, duduknya duduk iftirash. Seperti salat subuh itu duduknya dengan iftirash. Salat tahiyatul masjid dua rakaat, nanti duduk tasyahudnya dengan duduk iftirash. Iya. Yang jelas untuk salat-salat yang hanya satu tasyahud, itu nanti duduk tasyahudnya dengan duduk iftirash. Iya. Adapun untuk salat yang mempunyai dua tasyahud, maka untuk tasyahud pertama itu duduknya iftirash. Adapun untuk tasyahud kedua atau tasyahud akhir, itu duduknya dengan at-tawarruk. At-tawarruk, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita baca karena sudah insyaallah sudah masuk waktu salat isya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala mu'min bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.